Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في السنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. Berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bisabili was sunnah, atas kalian menjalani jalan ini dan sunnah ini. Fa innahu laysa min 'abdin ala sabili wa sunnatin, tidaklah seorang hamba berada di atas jalan dan sunnah ini, kemudian dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan berlinang air matanya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia disentuh api neraka. Jadi tidak akan ada seorang pun yang dia di atas sunnah, di atas jalan ini, kemudian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan berlinang air mata, kemudian dia disentuh api neraka. Ini tidak mungkin. Walisa min abdin ala sabirin wa sunnah, tidaklah seorang hamba berada di atas jalan kebenaran ini dan sunnah Nabi ini, zakarar rahmana faksha'arra jilduhu min makhafatillah, kemudian dia mengingat ar-Rahman, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian merinding kulitnya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa kana kamathali syajara, kecuali dia persis sama seperti sebatang pohon yang kering dedaunannya, illa tahattat anhu dunubuhu, sama seperti itu juga akan berguguran dosa-dosanya, kama tahatta an hadhihi syajarati waraquha, sebagaimana bergugurannya dedaunan pohon yang kering ini. Wah ini wa inna iktisadan fi sunnatin, dan berlaku sederhana dalam menjalani sunnah lebih baik daripada ijtihad bersungguh-sungguh dalam menyelisihi jalan dan sunnah. Fanzuru a'malakum, maka hendaknya kalian menengok kembali amalan-amalan kalian. Fa in kana fi ijtihadan aw iktisadan an takuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Baikkan ijtihadan atau iktisadan, apakah dalam kondisi sungguh-sungguh atau sederhana, yang penting dia di atas manhaj para nabi dan sunnah para nabi, itu yang diinginkan. Intinya mau dia semangat, mau dia sederhana, yang penting dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih hafizahullah, hadzal atharu an Ubay bin Ka'ab fi fadlil Islam. Asar ini dari Ubay bin Ka'ab tentang keutamaan Islam. Yaqul, innal insana idza kana ala sabilin sahihin wa ala sunnatin sabitatin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadha idza baka wa khashit baka min khasyatillah fa innaha la tamassuhu an-nar. Beliau mengatakan, innal insana idza kana ala sabilin sahih, kalau seseorang itu berada di atas jalan yang benar, di atas sunnah yang kokoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini, idza baka min khasyatillah, kalau dia kalau dia menangis karena takut kepada Allah, fa innaha la tamassuhun nar, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Li'annahu khasyya Allah subhanahu wa ta'ala sabilin wa sunnah, karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia di atas jalan kebenaran dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay ala tariqatin sahih, artinya dia berada di jalan yang benar. Amma law khasyya Allah, adapun kalau ada seseorang yang takut kepada Allah, wa huwa ala ghairi sunnah, dalam keadaan dia tidak ada, tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ala bid'atin, atau dia berada di atas kebid'ahan, dan banyak yang demikian sampai menangis-nangis tapi di atas bid'ah dia, walaupun dalam kondisi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ala bid'atin fahadha la yanfa'uhu buka'uhu wala khushu'uhu wala khashyatuhu. Maka orang yang seperti ini walaupun nangis-nangis dia, tidak akan bermanfaat untuknya tangisan dia, kehusuan dia, dan rasa takut dia. Wa kathiru minan nasara yabkun, orang-orang Nasrani sendiri menangis. Kalau dikisahkan kisah-kisah pendahulu mereka yang menggugah jiwa mereka, mereka nangis, terisak-isak mereka. Jadi bukan hanya karena nangisnya seseorang lah. Tayyib, wa kathiru minan nasara yabkun wa yakhsha'un, mereka khusyuk, lakinnahum ala ghairi huda, akan tetapi mereka tidaklah berada di atas petunjuk, bal ala dalalin, bahkan dia berada di atas kesesatan. Wa kathiru minal quburiyyin wal mubtadi'ah yabkun buka'an syadida, banyak di antara para penyembah kubur, kuburiyun, wal mubtadi'ah, dan para ahlul bid'ah, yabkuna buka'an syadida, mereka menangis dengan tangisan yang keras. Walakin la yu'jaruna ala hadzal buka, akan tetapi mereka tidak dipahalai di atas tangisan ini atau atas tangisan ini. Wala yanfa'uhum 'indallah, dan tidak akan bermanfaat untuk mereka tangisan itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum laysu ala sunnah, karena mereka tidaklah berada di atas sunnah. Oleh karena itu kita tidak boleh terkecoh dengan kondisi dan keadaan yang seperti ini. Subhanallah. Li'annahum laysu ala sunnah, falaysat al-ibratu ay yabki al-insanu wa yakhsha, dan bukanlah menjadi ukuran seorang itu menangis atau takut atau khusyuk. Wa innamal ibratu bima huwa alaihi, tapi yang menjadi patokan itu di atas apa dia, apakah dia di atas sunnah, di atas al-haq, atau di atas kebatilan dan kebid'ahan. Suma qala Ubay bin Ka'ab fi akhiril kalimah, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata di akhir ucapan beliau, inna iktisadan fi sunnatin, berlaku sederhana dalam menjalankan sunnah, khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi, lebih baik ketimbang bersungguh-sungguh semangat taib dalam keadaan dia menyelisihi jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha kalamun azimun, ini adalah ucapan yang sangat agung. Fal amalul yasir wa huwa ala sunnatin fihi khairun kathir, amal yasir, amalan yang sedikit, kalau diterima di sisi Allah pasti akan menjadi besar, karena akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan sebesar apapun kalau bukan di atas petunjuk dan sunnah Rasulullah, maka dia akan kecil atau dianggap tidak ada karena memang tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fal amalul yasir wa huwa ala sunnah fihi khairun kathir, amal yang sedikit dalam keadaan dia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka padanya kebaikan banyak. Amal ijtihadul kathir wa huwa ala bid'atin. Adapun kesungguhan yang sangat banyak, akan tetapi dia di atas kebid'ahan, fahadha la yanfa'u sahibahu. Maka amalan ini tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya. Walau ijtahada layla wan nahar, walaupun dia bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan di siang dan malam. Li'annahu ala ghairi tariqis sunnah, karena dia tidaklah berada di atas jalan sunnah. Falaysa til ibratu bi kasratil amal, maka bukanlah teranggap atau dianggapnya amalan itu karena banyaknya semata. La wala bi kasratil buka, dan bukan semata bahwa orang itu lebih banyak menangis. Wa innamal ibratu fi at-tariqil ladzi 'alaihi al-insan, akan yang menjadi patokan, akan tetapi yang menjadi patokan adalah di jalan mana orang itu berada. Barakallahu fikum. Fi at-tariqil ladzi 'alaihi al-insan. Al-ibratu bittiba'il kitabi was-sunnah walau kana al-'amalu qalila. Yang teranggap adalah mengikuti al-kitab was-sunnah walaupun amalannya sedikit. Fahada yakunu ala khairin kathir, maka orang ini berada di atas kebaikan yang banyak. Wa ala sabili najah, dan dia berada di jalan keselamatan. Wa buka'uhu wa khusyu'uhu wa khasyatuhu takunu najatan lahu minan nar, dan tangisan dia, kehusyuan dia, takut dia, maka ini adalah penyelamat bagi dia dari api neraka, kalau dia di atas as-sunnah, di atas kebenaran. Jadi bukan cuma sekedar orang menangis, la barakallahu fikum, akan tetapi yang menjadi patokan adalah di mana dia berdiri, jalan siapa yang dia tempuh. Taib, asar berikutnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, ya habbada naumul akiyasi wa iftaruhum kaifa ya'ibuna sahral hamqa wa sawmahum fa misqalu dharratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin a'zam wa afdal wa arjah min ibadatil mughtarrin. Subhanallah. Ya habbadha naumul akiyasi wa iftaruhum. Duhai baiknya naumul akiyas, tidurnya orang-orang cerdas, dan berbukanya mereka. Barakallahu fikum. Kaifa ya'ibuna sahral hamqa wa sawmahum, bagaimana mereka mencela sahral hamqa, begadangnya orang-orang dungu di malam hari dan puasanya mereka di siang hari. Barakallahu bikum. Famisqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa, amalan walaupun hanya sebesar biji dzarrah dari kebaikan disertai dengan takwa dan keyakinan, a'zamu wa afdalu wa arjah, lebih besar, lebih utama, lebih diunggulkan daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu. Semangat tapi tidak di atas sunnah. Subhanallah. Qala syarih habibahullah atharu Abi Darda yushbihu athara Abi Ubay bin Ka'ab. Athar Abi Darda ini menyerupai athar Ubay bin Ka'ab fi ma'nahu tamaman, dalam maknanya persis. Anna sahibal aqidati sahihah, yakni bahwa pemilik akidah yang benar, wa in kana na'iman fa huwa khairu min sahibil aqidatil fasidah, walaupun dia tidur, kondisinya tetap lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak. Wa in kana qa'iman yusallin nafilah, walaupun dia panjang melakukan salat malam dari salat-salat nafilah. Barakallahu fikum. Bukan berarti bahwa tidak dianjurkan untuk melakukan salat malam, bukan. Tapi ini hanya untuk membandingkan. Barakallahu fikum. Wa sahibus sunnah fi naumihi wa fi iftarihi huwa ala khair. Sahibus sunnah, pelaku sunnah, dalam kondisi dia tidur, dalam kondisi dia berbuka, tidur di malam hari maksudnya, tidak sempat melakukan sholat malam, atau di siang hari dia berbuka puasa, tetap dia di atas kebaikan. Wa sahibul bid'ati fi syaharihi, fi saharihi wa fi shaumihi huwa ala syarrin. Wa sahibul bid'ah, dan para pelaku bid'ah, di begadang malamnya untuk melakukan sholat, ini tidak cerita barakallahu fikum orang yang berlaku maksiat, barakallahu fikum melakukan kejelekan, kejahatan. Ini yang dimaksudnya adalah ahlul bid'ah yang tegak melakukan sholat malam maksudnya. Wa sahibul bid'ah fi saharihi wa fi shaumi, malam hari dia melakukan sholat, di siang hari dia melakukan puasa. Huwa ala syarr, tetap dia berada di atas kejelekan. Li'annahu yasiru ala ghairi huda, karena dia berjalan bukan di atas jalan petunjuk. Barakallahu fikum. Inti pelajaran kita di sini adalah apa? Di mana kita berdiri? Jalan siapa yang kita tempuh? Bergembiralah ketika kita berada di atas kebenaran dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh yang kita tempuh. Sesederhana apapun amalan kita. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita tidak dihasung untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, bukan. Tapi cuma sekedar membandingkan. Barakallahu fiik. Sederhana dalam melaksanakan sunnah lebih bagus ketimbang ijtihad sungguh-sungguh dalam kondisi dia berada di atas kebid'ahan dan kesesatan. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.